Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumalladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Tapi kita insyaallah akan melanjutkan kembali membaca bagian akhir dari kitab Syarah Sunan Abi Dawud, Kitab Sunnah, pada bagian soal jawab dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Asy-Syarih Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah fi asna'id durus, di yani sela-sela durus pelajaran-pelajaran beliau pada kitab ini. As-su'al as-samin wa salasun, ya, soal yang ke-38. Hada su'alun min al-Kuwait abra syabakah. Ini adalah soal dari Kuwait via internet. Yaqulu sa'ilu, di mana sang penanya berkata, indana rajulun fil Kuwait yud'a Muhammad al-Hamud al-Najdi. Dia disebut-sebut namanya adalah Muhammad al-Hamud al-Najdi. Yaqulu fi ihda kitabatihi an sayyid kutubin bi annahu la yanbaghi li ayyi talibin ilmin an takhluwa maktabatuhu min kitabi fi zilalil Qur'an. Dia berkata pada sebagian dari tulisan-tulisannya, di salah satu dari tulisan-tulisannya tentang Sayyid Qutb. Sayyid Qutb hakikatnya dia hanyalah seorang pujangga, ya, bukan termasuk dari ulama. Dia hanya ahli dalam bidang sastra, sastra Arab. Ya. Adapun dari sisi pemikirannya, sebagaimana Al-Allamah Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali dalam beberapa kitab beliau menulis tentang hakikat pemikiran Sayyid Qutb, di mana pemikirannya ini mewarnai sekian banyak dari kelompok-kelompok takfiri, ya, termasuk diantaranya karena dia sendiri termasuk dari tokoh, ya, diantara tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, dan bahkan para ulama menyebut tentang dia adalah sebagai tokoh pelopor, ya, pemikiran takfir di zaman ini. (Tuh) Orang ini yakni Muhammad Al-Hamud An-Najmi An-Najdi, dia berkata pada satu di antara tulisannya bahwa hal yang tidak sepatutnya bagi siapapun penuntut ilmu, jadi tidak pantas bagi siapapun yang berstatus sebagai penuntut ilmu untuk perpustakaannya ini kosong dari kitab Fi Zilalil Quran. Kitab Fi Zilalil Quran diklaim ya oleh penulisnya Said Qutb sebagai kitab tafsir. Ya, namun pada kenyataannya ya dalam pandangan para ulama tidak ada tafsir di dalamnya. Ya, tidak ada tafsir di dalamnya, bahkan ya dari apa yang ditulis dalam kitab Fi Zilalil Quran ini menunjukkan hakikat akidah Said Qutb ini ya memiliki akidah wahdatul wujud. Ya, salah satu akidah sesat yang ada pada tarekat sufi. Fayaqulu sa'il, kata penanya dalam soal ini, hal natruku syababa yahduruna durusahu ammaza? Hal natruku syabab yahduruna durusahu ammaza? Kata penanya, apakah kita membiarkan untuk para pemuda menghadiri ya pelajaran-pelajaran yang diberikannya, ataukah apa yang harus kita lakukan? Jadi ini pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh dari negeri Kuwait. Al-jawab, aqul, kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, na'udzu billahi minal 'ama. Kita mohon perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebutaan, yakni buta hati. Ya. Karena kalau seorang hatinya sudah dibutakan, tidak ada harapan untuk bisa selamat. Wa nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya pemaafannya dan al-afiyah, penjagaan darinya. Alladhi yukaffirul muslimina, orang yang mengkafirkan kaum muslimin, ini yang dimaksud Said Qutb. Ya, orang yang mengkafirkan kaum muslimin, wa yaqulu, dan menyatakan, innal muslimina kullahum qad irtaddu 'anil islam, bahasanya kaum muslimin seluruhnya ya mereka telah murtad dari Islam, telah keluar dari Islam. Baik. Ya, termasuk di antara tanggapan dia bahwa masjid-masjid yang ada ya tidak lebih kecuali dari tanggapan atau penilaian dia adalah ma'abid jahiliyah, ya tempat-tempat peribadatan jahiliyah. Kata Syekh, fa kaifa yuqalu anhu, maka bagaimana bisa dikatakan tentangnya, la yambagi li ayyi talibi ilmin an tahlu maktabatuhu min kitabi fi zilalil Quran? Maka bagaimana bisa untuk dikatakan tentangnya bahwa tidak sepantasnya bagi siapapun penuntut ilmu untuk perpustakaannya kosong dari kitab fi zilalil Quran? Artinya, orang yang bernama Mahmud Al-Hamud An-Najdi ini mewajibkan ya bagi siapa saja yang mengaku dirinya sebagai penuntut ilmu untuk ya, memiliki kitab fi zilalil Quran. Sementara ya sudah disinggung tadi, kitab ini bukan kitab ilmu, apalagi untuk dikatakan kitab ilmu tafsir. Yang ada di dalamnya hanyalah yang dari sisi bahasa, ya hanya sebatas keindahan bahasa. Adapun dari sisi tinjauan ilmiah, ya yang ada adalah kesesatan. Kata Syekh, na'udzu billah min hadza ad-dhalal, hadza a'ma. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan ini. Ini adalah a'ma, yakni kebutaan. Wa la yanbaghi li talibi ilmin an ya'tiya ila misli hadza. Tidak sepantasnya, ini tidak boleh bagi seorang penuntut ilmu untuk mendatangi semisal orang ini. Ya, jadi di sini menunjukkan ya kepada kita tidak boleh ya mendatangi orang yang diketahui ya membawa pemikiran sesat, menyeru, mengajak manusia untuk memuliakan orang-orang sesat. Baik. Dan satu hal yang menggembirakan kita, di mana secara khusus pemerintah negeri Saudi, ya di bawah pimpinan Khadimul Haramain Al-Malik ya, Salman Ibn Abdul Aziz, ya menilai bahwa salah satu sebab di antara ya sebab-sebab banyaknya terjadi ya tindakan pengacauan terhadap keamanan ya kaum muslimin, ya baik itu pengeboman ya atau yang semisalnya, itu tidak lepas dari merebaknya buku-buku yang membawa pemikiran takfir, yang dominannya ya itu adalah buku-buku Ikhwanul Muslimin, ya, sehingga dia diinstruksikan ya agar buku-buku itu dimusnahkan. Ya, alhamdulillah. Ya, hal ini sudah ditempuh dan ini satu langkah yang menunjukkan bagaimana tanggung jawabnya pemerintah ya di dalam menjaga akidah kaum muslimin ya dari kesesatan-kesesatan yang membahayakan mereka. Kemudian kita masuk soal at-tasi wa salasun. Soal yang ke-39. Yaqul sa'il, sang penanya berkata, hal Musa ibn Imran ahun li Maryama binti Imran? Wa idza lam yakun fakam bainahum? Pertanyaannya, apakah Musa ibn Imran, yakni Nabiullah Musa, ya Kalimur Rahman, apakah beliau ini saudara ya bagi Maryam bintu Imran, yakni ibunda Nabi Isa ya alaihi salam? Apakah ya beliau ini saudara dari Maryam bintu Imran? Karena nama orang tuanya sama ya, Imran. Kata penanya, wa idza lam yakun, jika bukan, fakam bainahum, maka berapa rentang waktu atau jarak masa hidup ya antara mereka? Al-jawab, kata Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah, adzkuru lakum kisatan fi hadza. Aku akan ceritakan kepada kalian satu kisah tentang ini. Wa huwa bahasanya anna min fadlillahi alayya anni kuntu ashrahu sahih al-Bukhari fi al-masjid ma baina adhanil isya wal iqamah. Kata Syekh, termasuk di antara keutamaan yang Allah berikan kepadaku bahasanya dulu aku pernah mensyarah kitab Sahih al-Bukhari di suatu masjid di mana waktunya antara azan isya dan iqamah. Di antara azan isya dan iqamah. Wa qanutilu fi syarhi ila sa'ati. Kata Syekh, wa qanutilu fi syarhi ila sa'ati itu. Dan ketika itu cukup, kata beliau, kami ya cukup panjang dalam mensyarah, menjelaskan hadis yang ada pada Sahih Bukhari tersebut sampai kurang lebih waktu 1 jam kurang seperempat, sampai 45 menit begitu, antara azan dan iqamah. Fa'ataina fi babil anbiya, di mana ketika itu kami yakni sampai pada bab al-anbiya ila Maryam binti Imran, sampai pada hadis yang di situ membicarakan tentang Maryam binti Imran, ya ibunda Aisyah, ibunda Isa ibn Maryam. Faqala rajulun minal hadirin, ketika itu ada di antara yang hadir seseorang yang berkata, Maryam bintu Imran, ya, kila laha hinama atat bi'isa tahmiluh ya ukhta Harun. Bahasanya Maryam bintu Imran dikatakan kepadanya ketika beliau ya datang dalam keadaan yakni menggendong Isa, dikatakan kepadanya, wahai ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan dari Harun. Kata penanya, wahia Maryam bintu Imran, dan dia adalah Maryam bintu Imran. Idzan fahiya ukhtu Musa wa Harun. Berarti dengan demikian, ya Maryam ini adalah saudara perempuan dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, karena Nabi Harun ya saudara lelaki Nabi Musa. Sehingga disimpulkan oleh orang tadi, kalau begitu berarti Maryam ini adalah saudara perempuan Nabi Musa dan Nabi Harun. Begitu. Qultu lahu, maka aku katakan kepada orang tadi, la. Ya. Tidak. Tidak demikian. Fanaza'ani fi hadza, maka dia pun mendebatku ya dalam permasalahan ini. Fadhahabtu wa raja'tu ila tarjamati Musa ya wa Harun alaihimassalam fil bidayah wan nihayah. Maka aku pun setelahnya ya pergi untuk merujuk ya membaca kembali biografi Nabi Musa dan Harun alaihimassalam dalam kitab Al Bidayah wan Nihayah. Ya, kitab salah satu di antara kitab ya, karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian wa ila tarjamati Maryam ya alaihassalam fiha, dan aku pun merujuk membaca terjemah Maryam ya alaihassalam fiha ya dalam kitab tersebut. Wa idza bibni Katsir yaqulu ya, dan ternyata Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan dalam kitabnya tersebut, inna baina Musa ibn Imran wa baina Isa alfan, di sini katakan ya, inna ma baina Musa ibn Imran wa baina Isa alf ya watis watis imi sanatin, wa rentang waktu ya antara Nabi Musa ibn Imran ya dengan Isa ibn Maryam itu 1900 tahun, yakni kata beliau, yakni mislal muddatil lati ma baina Isa wa zamanina hadza, ini semisal ya dengan rentang perbedaan zaman antara zaman Nabi Isa ya, lahirnya Nabi Isa, hingga zaman kita ini. Ini beliau berbicara ya pada tahun sekitar 1900-an kan, seperti itu. Ya, berdasarkan penanggalan Masehi. Jadi rentang waktu yang cukup jauh ya, 1900 tahunan ya rentang masa hidupnya antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Kata beliau rahimahullah, وهذا يدل على أن موسى ابن عمران ليس أخا لمريم بنت عمران. Dari sini menunjukkan kepada kita bahasanya Musa ibn Imran ya Nabiullah bukanlah saudara laki dari Maryam binti Imran, illa annahum yatasamna ya memberi nama dengan nama-nama para nabi mereka, wal asma'u katsirah, dan nama-nama itu sangat banyak. Taib, dan ini juga menunjukkan ya kepada kita bahwa di kalangan ahlul kitab hal yang banyak terjadi pada mereka, yakni menamai anak-anak mereka dengan orang-orang soleh dari kalangan mereka. Sebagaimana yang demikian juga sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan bimbingan untuk nama anak-anak kita. Jadi dari sini menunjukkan ya kepada kita bahwa sekali lagi ya Nabi Musa alaihissalam, demikian juga Nabi Harun, itu bukan saudara lelaki dari Maryam binti Imran, bahkan rentang waktu ya antara kehidupan mereka cukup jauh, hampir dua abad ya, hampir dua abad. Atau berapa? 20 abad. Kalau satu abad 100 tahun. Hampir 20 abad. Tentang waktu yang cukup panjang, cukup jauh. Kita masuk soal al-arbaun. Soal yang ke-40. هذا سؤال عبر الشبكة من الكويت. Ini adalah satu pertanyaan lagi ya melalui internet dari negeri Kuwait. Yaqulu sa'ilu, di mana penanyanya berkata, takallamtum amsi an hadisi فَإِنَّكَ لَا تَدْرِ مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ. Kata penanya, engkau telah berbicara, yakni menyampaikan kemarin tentang hadis, فَإِنَّكَ لَا تَدْرِ مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ, maksudnya engkau tidak mengerti, tidak tahu apa yang dimunculkan oleh mereka sepeninggalmu. Jadi hadis diriwayatkan di sana talik di sini Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas. Jadi hadis tentang orang-orang yang terusir dari haud ya, dari telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadisnya sudah kita lewati pada pembahasannya. Kata penanya, walam nafham ma kultum hafidhakumullah. Namun kami ini belum paham dari apa yang telah engkau sampaikan, engkau katakan, ya, hafidhakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga engkau. Wastashkala alaina syai'ani, dan ya, kami masih memiliki ganjalan, ya, yakni ada hal yang butuh penjelasan, yakni dua perkara. Al-awwal, yang pertama, hal al-maqsud bi qawlihi fa innaka la tadri ma ahdathu ba'daka hum as-sahabah radhiyallahu anhum. Apakah yang dimaksud dengan perkataan, yakni yang di dalam hadis itu dikatakan kepada Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ketika melihat orang-orang yang secara penampilan itu adalah umat beliau namun diusir dari telaga, beliau mengatakan, ya Allahumma ashabi ashabi, dalam sebagian riwayat ummati ummati. Maka dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kata penanya, apakah yang dimaksud mereka yang terusir itu sahabat radhiyallahu anhum? Ini yang pertama. Asani, yang kedua, hal sahabatu radhiyallahu anhum yu'adzabuna fil akhirah. Apakah para sahabat, semoga Allah meridai mereka, mereka terancam, yakni azab di akhirat? Al-jawab, adapun jawabannya, kata Syekh, waddahtu amsi fil akhir, aku telah jelaskan kemarin di bagian akhir ini penjelasan, anna qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innahum ashabi au usaihabi, bahasanya mereka adalah sahabat-sahabatku, atau dengan lafaz lain usaihabi litasghir, ya, sahabat-sahabat kecil begitu. Kata beliau, laisa ma'na dzalikum, bukanlah makna dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut, annahumus sahabah radhiyallahu anhum, bahasanya mereka adalah sahabat radhiyallahu anhum, yakni mereka yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana definisi sahabat menurut para ulama, termasuk di antara mereka, ya, yang memberikan definisi ini Al-Hafidz rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa yang dimaksud sahabat, ya, adalah kullu man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'ala al-iman, ya, wa in tahallalat ar-riddah. Siapa saja yang berjumpa, ya, boleh tidak mengibarahkan siapa saja yang melihat, karena ada sebagian sahabat yang tidak melihat, ya, namun berjumpa. Siapa saja yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal di atas keimanan walaupun disela-selai dengan riddah, kemurtadan, namun balik lagi ke dalam Islam, maka tetap dikatakan sahabat. Itu yang dimaksud sahabat. Kata Asy-Syaikh rahimahullah, walakinna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akan tapi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu as-sahabah ridwanullah alaihim, ketika para sahabat berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bertanya, ya, konteksnya bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik ya Rasulullah, jadi bagaimana engkau bisa mengenali, ya, orang yang belum datang dari umatmu ya Rasulullah, artinya ya zaman mereka itu tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bisa mengenali bahwa mereka itu adalah umat beliau. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau menyatakan, "Inna ummati ya yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu." Ya. Bahasanya umatku akan diseru ya di yaumul qiyamah ketika dikumpulkan ya dalam keadaan ghurran muhajjalin. Ini bercahaya ya pada anggota-anggota wudu mereka ya, sebagai asar pengaruh dari wudu mereka. Maka dikatakan, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana engkau bisa mengenali orang yang belum datang ya dari umatmu ya Rasulullah. Faqala, beliau menjawab, ara'aita, ya, bagaimana pandangan engkau, lau anna rajulan, seandainya ada seseorang yang lahu khail, dia memiliki kuda, ghurrun muhajjalah, ya, ghurrun muhajjalah, ini ada bagian bulunya yang berwarna putih pada bagian kepalanya ya dan pada kaki-kakinya ya, baina dhahray khailin duhmin, yang kudanya itu berada di tengah-tengah kuda-kuda yang berwarna yakni hitam ya, sama sekali tidak ada warna yang lainnya, betul-betul hitam kelam. Alla ya'rifu khailahu, apakah dia tidak bisa mengenal kudanya? Qalu, maka dijawab oleh para sahabat, bala ya Rasulullah, yani tentu ya Rasulullah, dia akan bisa mengenali kudanya karena cirinya demikian jelas beda dengan yang lainnya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa innahum, maka sesungguhnya mereka, hum mereka di sini yakni ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita ya kepada para sahabatnya tentang ya umat beliau yang akan nanti datang pada yaumul kiamah, termasuk dari mereka yang tidak ya sezaman dengan Nabi, tidak bertemu dengan Nabi. Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu, maka sungguhnya mereka akan datang yaumul kiamah, di yaumul kiamah dalam keadaan yakni bercahaya pada wajah-wajah mereka dan pada anggota-anggota wudu mereka sebagai pengaruh dari wudu yang mereka lakukan. Dan ini merupakan khususiyah, ya, kekhususan dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam, karena kalau terkait dengan syariat wudu, syariat ini telah dikenal ya pada umat-umat terdahulu. Ya, mungkin kita pernah membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan istrinya, istri beliau Sarah, ya, ketika beliau hendak diganggu oleh raja yang jahat ya, dari penguasa Mesir, maka beliau berwudu. Menunjukkan dari sini bahwa syariat wudu itu dikenal ya dalam syariat umat terdahulu. Adapun ya warna putih, cahaya putih yang akan memancar dari anggota-anggota wudu ini hanyalah dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya terbedakan dari umat para nabi terdahulu. Kata beliau, فَكَوْنُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ عَرَفَ أَنَّهُمْ مِنْ أَصْحَابِهِ لِأَنَّ فِيهِمْ عَلَامَةَ أَصْحَابِهِ. Maka keberadaan Nabi SAW mengenali bahasanya mereka termasuk dari para sahabatnya atau ya dari umatnya. Li'anna fihim alamata ashabihi. Karena pada mereka ada tanda-tanda yang menunjukkan mereka sebagai sahabat, yaitu sebagai umat Nabi SAW. Walakinnahum, akan tapi mereka ini, ya orang-orang yang memiliki ciri-ciri umat Nabi, ya namun kok kenapa sampai diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walakinnahum atau umuran aujabat hirmanahum minasyurbi min haudhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi mereka telah melakukan ya perkara-perkara yang dengan itu mewajibkan untuk mereka diharamkan ya untuk bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqalatil malaikah, dan ketika itu malaikat yang mengusir mereka mengatakan innahum ahdatsu ba'daka. Pasalnya mereka telah mengada-adakan ya perkara-perkara baru sepeninggal engkau. Hadis ini ya datang dengan beberapa lafaz yang berbeda yang dengannya para ulama semisal Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan ya penjelasan ya bahwa kemungkinan-kemungkinan mereka yang terusir dari telaga Nabi ya adalah mereka orang-orang yang murtad sebagaimana datang dalam sebagian lafaz irtaddu ya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah berjumpa dengan mereka namun mereka murtad sebagaimana kita ketahui ya di zaman peninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya khilafah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq suku-suku Arab ya banyak yang murtad. Ya. Kemudian termasuk dalam cakupan mereka, jadi orang-orang yang terusir dari telaga ini dikarenakan perkara muhdats, perkara baru yang diadakan dalam agama ini, yaitu dari ajaran-ajaran bid'ah yang diadakan. Ini merupakan ancaman ya bagi mereka orang-orang yang memunculkan kebid'ahan di tengah umat ini. Ini sebagaimana yang dipilih seingat saya atau kitab khusus tentang ini dan ya dijelaskan dalam kitab tersebut oleh penulisnya yakni Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Wussabi Al-Yamani, bahwa yang dimaksud orang-orang yang terusir tersebut adalah orang-orang yang mengada-adakan kebid'ahan ya, di dalam agama ini. Ala kulli hal, yang jelas ya, perbuatan bid'ah itu sendiri tercela karena menganggap Nabi SAW mengkhianati risalah agama, menyembunyikan sebagian yang harus disampaikan, dan ini tentu ya, tuduhan yang sangat jelek. Ya, adanya lafaz dalam hadis ini yang mengarah ya pada tindakan yakni bid'ah yang menjadi sebab diusirnya dari telaga menunjukkan ancaman bagi mereka ya, orang-orang yang mengada-adakan kebidaahan dalam agama ini. Kata Syekh selanjutnya menutup jawaban beliau, fal amru fi hadza wadih, sehingga perkaranya dalam hal ini jelas, yakni bahasanya kaunuhum ahdasu ba'dahu, bahasanya mereka telah mengada-adakan ya perkara-perkara baru sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'nahu annahum istahaqqu dukhulan nar mu'aqqatan, bahasanya mereka ya berhak ya untuk masuk ke dalam neraka untuk jangka waktu tertentu, jadi bukan kekal di dalam neraka. Tsumma ba'da dzalika yadkhuluna al-jannah, kemudian setelah itu maka ya mereka akan masuk ke dalam jannah. Dan dari hadis ini juga ya bisa dipetik faidah bahwa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya beliau tidak mengetahui ya tentang apa yang terjadi di kehidupan dunia ini ya, baik terkait dengan umatnya ya maupun secara umum ya dari berbagai peristiwa di kehidupan dunia ini, tentunya lebih-lebih selain beliau, sehingga ancaman ya atau keadaan yang terjadi pada orang-orang kuburiyun ya yang biasa mencari berkah kubur, mendatangi kuburan-kuburan para wali, meminta kepada mereka dengan meyakini bahwasanya mereka mendengar dan bisa menyampaikan ya doa-doa orang yang ya mendatanginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang batil, yang sesat. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak mengerti dengan apa yang terjadi ya di kehidupan dunia setelah beliau wafat, tentu saja yang selainnya lebih pantas lagi. Ya, dan hal yang diyakini dan terpatri pada para sahabat, bahasanya orang yang meninggal itu tidaklah mendengar dengan apa yang terjadi di kehidupan dunia ini. Ya, oleh karena itu ketika perang Badar telah selesai dan bangkai-bangkai tokoh-tokoh Quraisy yang dimasukkan ke sumur-sumur Badar, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka ya, disebut namanya, kemudian ditanyakan apakah kalian telah mendapati apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kalian. Para sahabat heran dan bertanya ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ya Rasulullah mereka mendengar ucapan engkau? Ya. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sekarang Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mendengar. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa hukum asal ya yang ada pada mayit mereka itu tidak mendengar. Karena Nabi mengatakan sekarang Allah jadikan mereka mendengar. Ini. Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah yang beliau memiliki kitab ta'liq terhadap kitab yang berjudul Al-Ayat Al-Bayyinat ala Adami Sama'il Amwat, ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan bahwa al-amwat, mayit-mayit itu tidak memiliki yakni pendengaran, kemampuan mendengar dengan apa yang terjadi di kehidupan dunia ini. Taib, kita cukupkan. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah pada kesempatan datang kita masuk pada pertanyaan yang tersisa. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.